Lelahkah kau di ujung dia atas sana? Dan letihkah kau berkibar menantang di atas sana? Bujimu yang lusuh penuh debu, merahmu yang luntur bercampur air Bali. Dan terbuang berjuma. Berapa lagi banyak korban berceceran dalam tak berdosa. Bujimu yang suci jangan ternoda, merahmu yang berani diterpa hujan. Di Hormat.